Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah taala malam hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kita sampai pada pelajaran enam sudah ya. Dhamir muttasil ha huma hunna ya. Naam Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36. Halaman 36, dhamir muttasil. Dhamir muttasil ha huma hunna. Ha huma hunna. Di sini ada hiwar, percakapan antara Zainab dan Maryam. Man haula'i al-fatayatu ya Maryamu? Siapa para pemudi ini, hai Maryam? Hunna zamilati, mereka teman-temanku. Akhawatun hunna, naam hunna akhawatun. Man abu hunna, abu hunna al-ustadhu Bilalun, ummu hunna ustadati, ayah mereka ustad Bilal, ibu mereka ustadahku. Aina baituhunna, dimana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati, rumah mereka dekat dari sekolah. Ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Dhamir muttasil hu huma hum. Sekarang dhamir muttasil ha huma hunna. Naam. Dhamir muttasil bersambung dengan kata yang setelahnya, kata yang sebelumnya, berbeda dengan dhamir munfasil. Nah, kalau dhamir munfasil, dia berada di awal kalimat atau bisa berada di depan. Adapun muttasil bersambung dengan kata yang sebelumnya. Taib. Kita langsung saja masuk ke latihan, atau di sini ada contoh ya. Latihan 1, dhamir munfasil hiya talibatun, huma talibatani, hunna talibatun. Kemudian dhamir muttasil baitun, baituha, baituhuma, baituhunna. Nah, kita langsung masuk latihan. Latihan 1, dhamair al-munfasilah dan dhamair al-muttasilah. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf. Al-dhamair al-munfasilah mudiratun. Silakan semuanya dijawab. Mudiratun. Hiya mudiratun. Huma mudiratani. Hunna mudiratun. Naam. Hiya mudiratun, mudiratun. Huma mudiratani. Hunna mudiratun. Dhamir ad-dhamair al-muttasilah madrasatun. Al-akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Madrasatun. madrasatuha, madrasatuhuma, madrasatuhunna. Nah, madrasatuha, madrasatuhuma, madrasatuhunna. Al-dhamair al-munfasilah, fallahatun al-akh Abu Khadijah, silakan. Falahatun. Ya falahatun. Huma falahatani. Hunna falahat falahatun. Falahatani. Falahata. Falahatun. Naam. Hiya fallahatun. Huma fallahatani. Hunna fallahatun. Baik, berikutnya ad-dhamair al-muttasilah al-akh Abu Salwa, silakan. Naam, sat. Darrajatun. Darrajatuha. Darrajatu huma. Darrajatun. Ulangi. Darrajatun. Darrajatuha. Darrajatuhuma. Darrajatuhunna. Naam. Darrajatuha. Darrajatuhuma. Darrajatuhunna. Taib. Berikutnya masuk latihan kedua. Contohnya, man haula'i al-fatayatu hunna tabibatun. Hunna tabibatun. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan contoh. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Naam, Ustaz. Man haula'il banatu hunna hunna mudiratun. Man haula'il banatu hunna mudiratun. Kalau dilihat dari susunannya, betul. Susunannya betul. Tapi kalau dilihat dari sisi makna, kurang tepat ya. Kurang tepat. Man haula'il banatu, siapa mereka? Anak-anak perempuan. Mereka adalah para kepala sekolah. Ya, jadi secara makna tidak tepat. Tidak tepat, namanya kepala sekolah bukan anak-anak. Ya, itu dari sisi makna. Kalau dari sisi susunan bahasa Arabnya, ya betul. Hunna, hunna mudiratun. Ingat, sisi bahasa Arabnya, susunannya betul. Tapi secara makna itu tidak benar. Tidak benar. Tidak sesuai. Nah, tidak sesuai. Jadi misalkan man haula'il banatu hunna talibatun. Hunna talibatun. Baik, berikutnya al-akh Abu Syifa. Pansat, ini soalnya gimana tat? Dijawab, disuruh menjawab. Man haula'in nisa'u, dijawab sesuai atau menggunakan dhamir sama seperti contohnya. Tapi gunakan kata-kata yang bebas lain, yang lain. Tidak harus tabibat, Naam. Al-Laban. Yang masih di hiwar kita kapan ini ya, Tat? Halaman 38, latihan 2. Man ha'ula in nisa'u. Nam-nam, Tat. Man ha'ula in nisa'u hunna mudarrisatun. Nam. Man ha'ula in nisa'u hunna mudarrisatun. Taib. Berikutnya, Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Nam Ustaz. Bismillah. Man ha'ula il fatayatu hunna talibatun. Man ha'ula il fatayatu hunna talibatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Man ha'ula il akhwatu hunna khayatatun. Naam. Man ha'ula'i al-akhwatu hunna khayatatun. Taib. Kita baca kalimat-kalimat berikut ini. Al-Akh Yunus, silakan dibaca. Aisyah tu. Nah, Ustaz. Bismillah. Aisyah di rumah dan putranya di sekolah. Aisyah tu fil baiti wa bannuha fil madrasati. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Hadihil bintu talibatun abuha mudirun. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Para pelajar perempuan itu di kelas dan ibu-ibu mereka di ruang kepala sekolah. At-talibatu fil fasli wa ummahatuhunna fil hurfatil mudirati. At-talibatu, nah, dipanjangkan. At-talibatu fil fasli wa ummahatuhunna fi ghurfatil mudirati. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Ha'ula'il fatayatu akhwatun ummuhunna khayyatatun. Para pemudi ini bersaudara, ibu mereka penjahit. Naam. Nah, kita perhatikan di sini latihan 3, contoh. Ha'ula'i mudarrisatun. Ha'ula'i mudarrisuna. Di sini ada kata dalam kurung bintun talibatun. Bintun talibatun. Ha'ula'i mudarrisatun banatuhunna talibatun. Ha'ula'i mudarrisuna banatuhum talibatun. Di sini disuruh menjamakkan. Yakni jawabannya dengan bentuk jamak. Bentuk jamak. Ya, kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa. Ha'ula'i tabibatun ibnun talibun. Ibnun dijamakkan, talibun dijamakkan. Nah, Ustaz. Ha'ula'i tabibatun abna'uhunna tullabun. Ha'ula'i tabibatun abna'uhunna tullabun. Naam. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Ha'ula'i muhandisatun zaujun muhandisun. Zauj Zaujuhunna muhandisuna. Haula'i muhandisatun. Jamaknya zaujun apa? Zaujun jamaknya azwajun. Azwajun. Berarti azwajuhunna muhandisuna. Azwajuhunna muhandisuna. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman. Nah, Ustaz. Haula'i atibba'u akhwatuhum mumarridatun. Haula'i atibba'u akhwatuhum mumarridatun. Naam, al-akh imam, silakan. Haula'i muslimuna zaujatun muslimatun. Haula'i muslimuna zaujatuhum muslimatun. Naam. Haula'i muslimuna zaujatuhum muslimatun. Naam. Latihan keempat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Yunus, silakan. Ibunya. Ibunya. Ummuha. Ummuha. Berikutnya, Al-Akh Abu Salwa. Mudarrisatuhuma. Guru perempuan. Guru perempuan mereka berdua. Gimana? Mudarrisat. Mereka berdua. Mudarrisatuhuma, Ustaz. Naam. Mudarrisatuhuma. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Kelas mereka. Fasluhunna. Fasluhunna. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ini para dokter laki-laki. At-talibu hunnato Unnatobibat. Para dokter laki-laki. At-tobibuhum. At-tobibuhum. Unnatobibuhum. Nah, kita teliti dulu. Perhatikan. Ini para dokter laki-laki. Ini. Apa bahasa Arabnya? Lalu para dokter laki-laki, kalimat para berarti menunjukkan jumlahnya lebih dari dua atau jamak. Berarti kita jamakkan dokternya, bahasa Arabnya dokter apa kemudian dijamakkan. Gimana coba? At-tabibu. Jamaknya? At-tibau. Atibahu hun. Oh ya, atibahum. Para dokter atibahun. Ini para dokter. Haula'i atibau. Atibau. Akhwatuhum. Muma. Akhwatuhunna mumaridatun. Naam. Ahsan tabarakallahu. Kita perhatikan di sini, ini para dokter laki-laki. Haulai atibba'u. Saudari-saudari mereka, merekanya itu kembali ke mana? Mereka itu untuk dokter. Yakni saudari-saudari para dokter laki-laki itu berarti akhawatuhum. Karena mereka laki-laki, dhamirnya hum, bukan hunna. Akhawatuhum, para perawat. Kalimat para, kata para ini menunjukkan jamak. Nah, perawatnya laki-laki atau perempuan? Lihat di sini yang sedang diceritakan siapa? Oh, saudari-saudari, berarti ini perempuan. Saudari-saudari mereka, para perawat. Akhawatuhum mumarridhatun. Nah, haulai atibba'u. Akhawatuhum mumarridhatun. Nah, Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Ini para dokter perempuan, putra-putra mereka para insinyur. Haulai tabibatun. Abna'uhunna muhandisuna. Nah, ini para dokter perempuan. Haulai tabibatun. Abna'uhunna muhandisuna. Nah. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Fatimah penjahit dan putrinya pelajar. Fatimatu khayyatatun. Wa banatuha talibatun. Coba diulang lagi. Fatimah penjahit dan putrinya pelajar. Fatimatu khayyatatun. Wa ibnatuha talibatun. Naam. Fatimatu khayyatatun. Wa bintuha kita pakai yang bintu. Wa bintuha talibatun. Wa bintuha talibatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Pemudi ini dokter, ayahnya insinyur. Hadihil fatatu tabibatun. Abuha muhandisun. Hadihil fatatu tabibatun. Abuha muhandisun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Ini para ibu, putri-putri mereka rajin. Haulai ummahatun. Wa banatuhunna mujtahidatun. Ulangi lagi, ini para ibu. Haulai ummahatun. Wa banatuhunna mujtahidatun. Wa banatuhunna mujtahidatun. Dijamakkan. Ini para ibu. Haulai ummahatun. Wa banatuhunna mujtahidatun. Sama-sama berakhiran tun, berbunyi tun. Tapi beda panjang pendek, akhirnya beda makna. Atau berbeda, bisa disalahkan. Bana tuhunna mujtahidatun. Ini berarti mufrad. Mujtahidatun. Bana tuhunna mujtahidatun. Ini berarti jamak. Dan ini yang benar. Ya. Mujtahidatun. Kemudian di sini halaman 40 ada al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Zaujun jamaknya azwajun, suami. Zaujatun jamaknya zaujatun, artinya istri. Abun jamaknya abaun artinya ayah. Imra'atun jamaknya nisa'un. Imra'atun jamaknya nisa'un. Ini jamak taksir ya. Imra'atun nisa'un, abun aba'un. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-6. Insyaallah pertemuan berikutnya kita baca pelajaran ke-7 tentang isim isyarah. Naam. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Naam, Ustaz. Naam, silakan. Naam, masih sedikit bingung yang soal terakhir tadi, Tad, yang putri-putri mereka rajin. Anak memahami bukan apa? Rajin-rajin, jadi tak terjemahkan mutahidatun. Karena melihat karena putra-putra mereka para insinyur. Nah, kalau para insinyur kan jamak, Tad, jadi muhandisuna. Anak mengambil yang rajin ini rajin, bukan rajin-rajin, jadi mustahidatun. Nah, tolong penjelasannya, Tad. Sekarang kalau dalam bahasa Indonesia pas enggak? Anak-anak itu para rajin atau rajin-rajin. Kalau kalimat para tidak pas. Nah, apakah kita ketika kita menyebutkan anak-anak itu rajin? Apakah sifat ini hanya ditujukan pada satu anak? Tidak ya. Anak-anak ini rajin. Dalam bahasa Indonesia kalimat ini sempurna. Ya. Tapi apakah rajin ini hanya sifat untuk satu anak saja? Insya Allah orang yang mendengar tidak memahami demikian. Insya Allah orang yang mendengar tidak memahami demikian. Anak-anak ini rajin. Siapa yang dimaksud rajin? Ya ini anak-anak ini. Berarti secara otomatis kata sifat ini mengikuti atau untuk mereka semuanya. Ini kalau dilihat dari susunan bahasa Indonesia. Walaupun boleh juga disebutkan dua kali rajin-rajin misalkan. Ya. Lalu dilihat dari susunan bahasa Arab. Dilihat dari susunan bahasa Arab. Putri-putri mereka rajin. Ini susunan apa dalam bahasa Arab? Banatuhunna mujtahidatun. Ini namanya susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Yang namanya mubtada dan khabar, khabar itu harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Khabar harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad, khabar juga harus mufrad. At-talibu jadidun. Ya, mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khabar juga harus musanna. Kalau mubtadanya jamak, maka khabar juga harus jamak. Khabarnya juga harus jamak. Haulai mudarrisatun. Kenapa? Karena mubtadanya jamak. Khabar juga harus mengikuti. Jadi kita jelaskan tadi berkaitan dengan susunan bahasa Indonesia secara arti kalimat ini putri-putri mereka rajin. Orang yang membaca atau yang mendengar sudah bisa memahami yang dimaksud rajin di sini, sifat ini melekat pada semua anaknya. Semua anaknya. Bukan satu anak saja. Itu pertama dari sisi bahasa Indonesia. Ya. Kemudian dari susunan bahasa Arab, ini adalah susunan mubtada khabar. Dan mubtada khabar, sebagaimana tadi kita sampaikan, ada kaidahnya. Harus menyesuaikan. Sehingga, tidak semua kata yang tidak semua bentuk jamak ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia diberi kalimat dua kali misalkan diulang, saudari-saudari, rajin-rajin, rajin-rajin, anak-anak, ya. Jadi kalimat ini kalimat yang menunjukkan jamak, tidak selalu dan tidak diharuskan untuk diulang katanya. Kadang bentuk jamak dalam bahasa Indonesia bisa didatangkan dengan kata yang lainnya, seperti para misalkan, para murid, para petani. Ini menunjukkan jamak. Jadi jangan terkecoh dengan apa, dengan kalimatnya ini, tapi lihat maknanya. Lihat maknanya. Putri-putri mereka rajin. Rajin ini sifat untuk anak-anaknya. Demikian Abu Syifa tadi ya. Naam Ustaz, paham Ustaz. Naam. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, insyaAllah kita akhiri pada pertemuan ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Membaca pelajaran ke-7. Tentang isim isyarah. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.